Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan persyaratan-persyaratan berikutnya, ada yang perlu tambahkan terkait dengan ketentuan-ketentuan pihak yang yaqumu maqamal malik, pihak yang posisinya menduduki seperti pemilik harta. Ada wakil, ada fara cabang, ada simsar maklar. Ada ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kaitannya antara tiga pihak ini dengan pemilik barang. Secara umum sudah ada kesepakatan sebelumnya, kesepakatan tertentu antara pemilik barang dengan wakil cabang atau maklarnya. Ada kesepakatan sebelumnya, perjanjian sebelumnya antara mereka, sistem yang mereka berlakukan. Barakallahu fikum. Apakah wakil ini semata-mata menjualkan barang, nanti mendapatkan komisi atau fee dari pemilik barang, gaji dari pemilik barang, ataukah mereka diberi keleluasaan, pemilik barang mematok harga sekian, mereka dipersilahkan untuk mencari keuntungan dengan kemampuannya masing-masing. Itu semuanya harus ada kejelasan. Baik. Apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya dan pihak wakil atau pihak farak cabang atau pihak maklar mendapatkan keuntungan-keuntungan di atas harga yang dipatok oleh pemilik barang, maka selisih keuntungan itu adalah milik pemilik barang. Milik pemilik barang. Dikembalikan semuanya kepada siapa? Kepada pemilik barang. Tidak boleh sedikit pun bagi wakil atau cabang atau maklar untuk mengambilnya. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Tapi ketika ada kesepakatan, maka sesuai dengan kesepakatan antara mereka semua. Khusus untuk maklar, harus ada kejelasan dia maklarnya siapa. Dia bisa sebagai maklar pembeli, maka dia mendapatkan, maka dia ada kesepakatan dengan sang pembeli. Bisa juga dia sebagai maklarnya sang penjual, jadi kesepakatan dengan sang penjual. Atau bisa pula dia sebagai maklar kedua belah pihak. Maklar bagi sang pembeli, di saat yang sama dia juga sebagai maklar bagi yang menjual. Intinya sebelumnya sudah ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Jadi paham ya? Ini penting untuk diperhatikan. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada kesepakatan sebelumnya dan menghasilkan lebih dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, maka lebih yang kelebihan tadi itu harus dikembalikan kepada pemilik barang. Difahami? Saya menunjuk fulan wakil saya untuk membeli sesuatu. Saya bilang, tolong belikan barang ini. Ini uangnya, saya kasih uang dia. Sudah dia beli. Ternyata di sana dia membeli barang tadi itu harganya dapat harga murah. Dapat harga murah. Diambil sama dia. Ternyata ini orang jenius dalam urusan jual beli. Barang yang murah itu dijual kembali dengan lebih mahal lagi. Laku. Sehingga dia mendapatkan uang yang lebih. Uang yang tadi dipakai untuk membeli barang yang saya pesan. Plus uangnya masih utuh. Dikasihkan barangnya sama saya dan uangnya pun juga balik sama saya. Dikarenakan tidak ada kesepakatan sebelumnya terkait dengan berapa yang harus diambil. Ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW yang diperintahkan Rasul untuk membeli seekor kambing dikasih uang 1 dinar. Dan dia belikan seekor kambing dengan harga 1 dinar. Dapat kambingnya. Ini kambing enggak dibawa pulang, dijual lagi sama dia. Laku 2 dinar. Akhirnya 1 dinar dibelikan lagi seekor kambing dan 1 dinar ini dibawa pulang. Dua-duanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kambing yang diminta dan ini uangnya, keuntungan dari jual beli saya yang saya lakukan barusan. Itu akan barokah dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika selesai tadi keuntungan, baliknya kemana? Baliknya kemana? Ke pemilik barang. Tidak boleh dimasukkan dalam kantong pribadi kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Seseorang pemilik barang diperbolehkan untuk memiliki lebih dari 1 wakil, lebih dari 1 cabang atau 1 maklar untuk 1 tempat atau untuk banyak tempat. Tentunya pada profesional dia akan mengatur wilayah masing-masing, bagiannya masing-masing dengan ketentuannya masing-masing. Semakin banyak wakil, semakin banyak cabang, labas. Dan masing-masing ada kesepakatan antara pemilik barang dengan mereka dan ada kesepakatan antar wakil, antar cabang, antar maklar supaya jangan berantem. Difahami insyaallah ya. Apakah diperbolehkan bagi sang wakil tadi itu menunjuk orang lain sebagai wakilnya dia juga? Taukilul wakil. Berantai. Saya nunjuk orang sebagai wakil saya, dia nunjuk sebagai wakilnya dia, nunjuk wakilnya dia lagi. Berantai begitu. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Baik, itu wakil saya, kaitannya sama saya, wakilnya dia, kaitannya sama dia, wakilnya dia lagi. Kaitannya dengan di atasnya. Begitu pula yang namanya cabang. Bisa membuat sub-sub cabang. Sub besar atau sub kecil. Terserah. Nanti dikaitkan dengan atasnya. Yang sub kecil kepada yang besar. Besar kepada cabang utama. Cabang kepada distributor. Juga kepada pusatnya. Pemilik barang. Pabriknya. Labas. Itu semuanya harus ada kesepakatan yang jelas sebelumnya antara mereka. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan persyaratan berikutnya tentang masalah shighah. Shighatul 'aqdi. Shighat akadnya. Shighat akad ada ijab, ada kabul. Ada ijab, ada kabul. Baik. Dan dua-duanya bisa dilakukan oleh penjual atau pembeli. Paham ya? Dari pihak pembeli melaksanakan ijab. Dia mengatakan bi'tuka hadhihi sil'ah bikadza. Aku jual kamu barang ini sekian harganya. Nanti yang kabul siapa? Pembeli, kabil tu, saya terima. Atau sebaliknya, yang ijab, pembeli, yang kabul, penjual. Kata pembeli, istaraitu minka hadhihi sil'ah bikadza. Saya membeli barang kamu harga sekian. Apa kata penjual? Kabil tu, saya terima. Itu namanya ijab wa kabul. Baik, ada serah terima barang. Pembahasannya adalah di dalam akad jual beli, apakah dipersyaratkan harus ada sighatun lafziyah, sighat yang dilafalkan, ataukah cukup dengan sighatun fi'liyah, sighat dari perbuatan amaliyah, penjual dan membeli dengan tanpa dilafalkan. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Madzhab Syafi'iyah, dari kalangan Syafi'iyah, mereka mempersyaratkan harus ada sifat yang dilafalkan. Baik, sifat yang dilafalkan harus itu sebagai bukti sama-sama ridha antara penjual dan pembeli. Dilafalkan, saya jual, saya terima, saya beli, saya terima, ijab dan qabul. Barakallahu fikum. Baik, ketika tidak ada sifat lafziyahnya, maka jual belinya dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lain, pendapat yang kedua, ialah pendapat yang menyatakan tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan harus ada sifat lafaz, ijab dan qabul. Tetapi bisa juga berlaku segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan atau tindakan-tindakan yang maksudnya dipahami, yaitu jual dan beli. Baik, apa yang dianggap oleh mereka sebagai jual atau sebagai beli, maka dikatakan sebagai akad jual beli yang sah, selama tidak ada unsur jahalah atau gharar, ketidakjelasan atau penipuan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Zahir bin Imam Ahmad, satu riwayat dari Abu Hanifah, dan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di zaman sekarang dikuatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala, wa hadha huwa ar-rajih, dan ini pendapat yang rajih. Tidak ada persyaratan harus ada sighat lafaz. Baik, jual beli sah dengan semua upaya, semua tindakan, semua poin-poin yang disepakati dan dipahami bersama, itu merupakan jual dan beli. Hadza huwa rajih. Dalil yang paling kuat adalah waqi', kenyataan. Dari mulai semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu eranya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak dinukil satu pun dari mereka semua adanya sifat tertentu dalam akad jual beli. Tidak ada. Padahal yang namanya jual beli tiap hari, tiap saat ada pada mereka. Tidak dinukil dari satu pun mereka yang namanya sifat jual dan beli, sehingga yang rajih dengan tanpa itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Maka ketika ikhwanul tinazakumullah, di zaman sekarang ini ada minimarket, ada market, barang-barang tidak terapi, bagian minyak-minyak, sabun-sabun, apa-apa ya, di sendiri dipasang harganya di situ, ada keterangan diskon dan segala macamnya. Anda masuk, Anda ambil keranjang, ambil barang-barang yang Antum inginkan, yang Antum mau beli. Sudah, Antum taruh di kasir, dia hitung total sekian, kamu bayar, selesai, Anda pulang. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sah. Hukumnya adalah sah. Tidak perlu Anda mengatakan, saya membeli sabun Rinso, yang ini Soklin, yang ini Lisboy, yang ini kemana? Minyak goreng, apa nama minyak gorengnya? Filmolia atau Sofia atau Sania atau apa begitu? 2 liter, dirinci semuanya itu. Saya beli ini semuanya. Terus dia mengatakan, saya terima. Tidak harus. dan dalam kenyataannya sangat memberatkan. Betul? Nah, sehingga tidak perlu. Yang penting mereka paham, Anda membeli, dihitung, tayyib, total sekian, jelas. Anda bayar, dia terima uangnya, selesai. Itu adalah namanya akad jual beli. Walaupun tidak ada shighat. Sebagian mereka yang di kasir-kasir itu, di sebagian tempat, itu menerapkan. Tapi simple bahasanya. Jadi setelah Anda taruh barang-barangnya, dihitung semua sama dia, dihitung total semuanya Pak 450.000. Anda kasih uang. Ketika dia pegang uangnya, dia mengatakan, "Saya terima Pak ya. Saya terima Pak ya. Saya terima ya." "Oh iya Pak, terima Pak." Langsung dia masuk. Silakan Pak. Kata-kata "saya terima ya" itu untuk menerapkan pendapatnya dia menggunakan syarat dalam akad. Enggak ada masalah. Itu bukan persyaratan. Dipahami ya? Hadza mafhumun. Barakallahu fiikum. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah syarat. Baik. Apa hukumnya seseorang yang berjualan dengan sistem barang-barang taruh? Masing-masing barang dikasih harga sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Dikasih sebuah kotak. Silakan masukkan uang Anda di kotak ini. Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Gak ada yang jaga. Hah, apa hukumnya? Apa hukumnya sih? Hukumnya apa ini? Boleh. Kenapa kok boleh? Nah, saya dipahami ya. Barang ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian, itu harga sekian, itu harga sekian. Kasih kotak, silakan dimasukkan di kotak ini. Uangnya. Boleh ya? Tidak ada masalah. Kenapa? Saya dipahami gitu aja ya. Tidak ada masalah. Karena kan tidak ada sifat tertentu di situ. Baik, kotaknya sebagai pengganti penjual. Satu poin saja, selama enggak dikhawatirkan adanya manipulasi dari pihak pembeli atau maling-maling. Kalau ada yang malingnya, salah Anda sendiri kenapa enggak menjaga. Penerapannya kalau zaman sekarang ini di bandara-bandara itu. Antum kalau sedang ada di dalam bandara, baik, mau beli air minum, itu ada semacam kotak. Tahu enggak antum? Kotak, kan gitu ya, dikasih barangnya masing-masing. Ini 5.000, 10.000. Nanti antum masukkan, baik, uang 5.000-an, jangan sampai luset, yang rapi dimasukkan. Masuk. Anda hanya bisa menekan tombol yang harga 5.000. Teng. Turun dia. Ambil di bawah. Minimal yang harga 5.000-an. Kalau yang Anda masukkan uang 10.000-an, maka enggak bisa Anda mencet yang 5.000 kembali 5.000. Enggak bisa. Maka yang diambil hanya harga 10.000-an. Yang seperti ini diperbolehkan dengan pendapat yang kita rojihkan tadi. Tidak sah dengan pendapat yang pertama. Kalau Anda sebagai seorang Syafi'iyah sejati, Syafi'iyah yang betul-betul asli, Anda tidak akan pernah melakukannya dikarenakan enggak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Cuman kebanyakan mereka dalam bab ini abal-abal. Syafi'iyah kaleng-kaleng dikarenakan mereka kepingin enaknya saja. Mereka secara wakilnya menerapkan ini semua beli dengan tahu peduli pendapatnya mereka dari kalangan orang sekarang yang mengaku sebagai Syafi'iyah itu Allahul Musta'an. Itu terkait dengan sifat. Baik, pembahasan yang berikutnya ialah persyaratan-persyaratan yang terkait dengan al-mabi'. Apa al-mabi'? Barang yang diperjualbelikan disebut dengan al-mabi' atau al-ma'qudu 'alaihi. Barang yang diakad jual belikan. Barakallahu fikum. Ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kita dalam bab ini. Yang pertama adalah ayyakunal mabi mawjudan. Ayyakunal mabi mawjudan. Barang yang diperjualbelikan itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Entah di depan Anda atau tempat yang lain yang bakal Anda ambil. Ada wujudnya. Tayyib. Bai'ul ma'dum, menjual beli perkara yang tidak ada wujudnya, tidak sah. Baik, yang pertama dikarenakan yang diperjualbelikan tidak ada. Yang kedua itu termasuk gharar. Termasuk gharar. Barakallahu fikum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, Rasul melarang jual beli yang ada unsur gharar. Yang ada unsur gharar. Kita akan dirinci terkait dengan masalah gharar. Di antara contohnya adalah bai'us thimar qabla an tukhlaq. Jual beli buah-buahan yang belum diciptakan. Yang belum ada wujudnya. Ini dengan kesepakatan para ulama tidak diperbolehkan. Kalau seseorang memiliki ladang, memiliki apa namanya? Pekarangan berisikan pohon mangga. Ya lumayan ada 4 pohon mangga begitu. Dia bilang sama seseorang, saya jual kepada kamu yang nanti akan muncul dari buah pohon mangga saya ini. Belum ada mangganya, masih ada pohon sama daun-daun saja. Belum ada mangganya, dia jual. Ini ada 4 pohon mangga yang nanti akan berbuah pada pohon mangga ini akan saya jual kepada Anda 10 juta. La yajuz. Dengan kesepakatan para ulama. Dipahami insyaAllah ya? Hadza mafhum. Juga seperti yang disebutkan yang belum ada wujudnya, seperti yang disebutkan dalam kitab adalah jual beli anaknya janin. Hewan bunting, ada janinnya. Yang dijual anaknya sang janin. Namanya habarul habalah. Baik, saya jual kepada Anda anak dari janin hewanku yang lagi bunting ini. Nah, ini sapi bunting. Paham ya? Ada janinnya. Saya bilang bunting dikarenakan dia bukan manusia. Kalau manusia namanya hamil. Kalau hewan namanya bunting. Baik, membedakan ya hewan. Nah, ini dia punya janin. Yang dijual bukan janinnya. Menjual janinnya saja sudah gak boleh. Yang ini lebih parah lagi. Yang dijual adalah anak dari bakal janin tadi itu. Ini namanya baik lam tuhlak. Yang belum ada wujudnya barakallahu fikum. Baik. Nah, ini semuanya enggak diperbolehkan barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum. Apa hukumnya jual beli buah-buahan atau sayur-sayuran yang ada di dalam tanah? Tergambar enggak? Ada enggak yang dalam tanah? Bawang merah dalam tanah. Apalagi? Kacang dalam tanah. Ubi dalam tanah. Wortel dalam tanah. Buah bengkoang atau bengkoang bersusu, bengkoang juga dalam tanah. Apalagi kentang juga dalam bawah tanah. Apalagi al-muhim lah, yang di bawah tanah. Kalau itu semua dicabut terlebih dahulu ya, dicabut panen begitu dijual, jelas urusannya. Yang dibahas adalah apakah diperbolehkan membeli atau menjual belikan yang belum dicabut? Dicabut. Jadi atau memiliki 1 hektar bawang merah itu. Kan begini-begini, bersaf-saf kan gitu ya. Bersaf-saf bawang merah itu ya. Ini sudah waktunya panen, tapi belum dicabut. Apakah diperbolehkan bagi Anda untuk menjual atau menebaskannya kepada seseorang? Saya jual kepada kamu bawang merah yang ada punya saya ini 1 hektar ini, perhatikan ya. Ini semua saya jual 50 juta. Apakah diperbolehkan? Atau wortel atau kentang atau ubi atau macam-macam yang dibawa tanah tadi itu belum dicabut, apakah boleh untuk diperjualbelikan dalam kondisi yang seperti itu? Jawabannya, jawabannya, kenapa tidak boleh? Hah? Kenapa tidak boleh? Dia mengatakan dikarenakan tidak ada wujudnya. Jawabannya ada wujudnya. Dia kan punya batang itu. Ada batangnya, ya enggak? Ada daun-daunnya. Ya apa enggak? Loh, loh ya apa enggak? Hah? Ada wujudnya ya, akhi. Nah, antum mulai sedikit tertipu dengan pembahasan kita ini. Karena pembahasannya masalah yang ada wujudnya, akhirnya enggak ada wujudnya, Ustaz. Ada wujudnya itu. Ada enggak? Ada wujudnya. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Jangan lama-lama, waktunya habis ini. Ada khilaf di kalangan para ulama kita, barakallahu fikum, dalam bab ini. Ada yang mengatakan tidak boleh dikarenakan belum dicabut, barangnya enggak jelas. Ada yang membolehkannya dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah harus ada orang yang ahli dalam memperkirakan jumlahnya nanti. Namanya ahlul khibrah. Tahu mereka dengan pengalaman yang ada, dilihat dari segi daun-daunnya, oh ini bagus. Nah, ini segini, perkiraannya sekian ton. Maka ketemunya harganya sekian. Yang kedua, harus dipanen di tempat setelah akadnya jadi. Paham ya? Ini bawang harga 5 juta. Tim ahli silakan diterak. Ya. Bisa, harga segitu masuk 50 juta. Deal, deal. Bayar uangnya. Maka sang pembeli atau sang penjual dengan kesepakatan bersama harus langsung memanennya saat itu juga. Tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka dilarang termasuk perjudian. Mungkin semakin lama semakin bagus, semakin besar yang untung pembeli, yang rugi penjual. Atau mungkin terkena hama, atau terkena musibah, hancur semua. Yang untung penjual, yang rugi pembeli. Itu namanya maisir, layajus. Sehingga langsung namanya al-jazdu filhal, al-qata' filhal. Langsung dipanen saat itu juga, barakallahu. Ketentuan yang kedua, pada barang yang diperjualbelikan, tayyib, ayyakunal mabi' maqdurat taslim indal aqd. Barang yang diperjualbelikan, barang yang bisa diserah terimakan ketika akad. Yo, yang di atas jangan rame-rame sendiri. Anak-anak diem ya. Ini lagi jual beli. Baik. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bisa diserah terimakan ketika akad. Namanya maqdurat taslim. Baik. Adapun barang-barang yang tidak bisa diserah terimakan, itu posisinya sama kayak makdum, kayak enggak ada barangnya. Atau kayak majhul. Difahami ya? Kalau demikian, maka masuk dalam kelarangan sabda Rasul, naha an bai'il gharar. Di antara contohnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala, jual beli budak yang kabur. Apa hukumnya? Dirinci. Kalau budak itu tidak bisa kembali, maka jual belinya tidak sah. Tapi kalau budak itu bisa kembali lagi, maka sah jual belinya. Atau jual beli hewan yang kabur. Sapinya kabur, kambingnya kabur, ayamnya kabur. Kabur dia. Juga sama, kalau bisa diserah terimakan, dia kembali lagi, sah. Tapi kalau tidak, maka tidak sah. Jual beli burung, terbang burungnya, kabur dari sangkarnya, lepas. Wah, terbang. Itu. Saya jual kepada kamu harga sekian. Baik. Jangan tertawa ya. Itu juga ada perinciannya. Ketika dia bisa kembali ke sarangnya lagi, maka sah. Kalau tidak maka tidak sah. Burung itu ada dua macam. Ada burung yang terbiasa dengan sangkarnya, dia akan kembali setelah dia terbang akan kembali ke sangkarnya lagi. Dia terlatih dan punya kebiasaan. Yang seperti ini sah walaupun sedang terbang di langit. Burung merpati, ya itu kan terlatih dia itu. Ada sangkarnya, ngerti? Kamu lepas, terbang dia, wah sama teman-temannya, wah bahkan kadang gandeng yang lain yang bukan punya kamu, masuk balik ke sangkarnya lagi. Maka sah diperjualbelikan. Ada burung yang ya kamu pelihara bukan karena itu, karena indah segala macamnya, begitu lepas ya sudah lepas ke alam liar, maka tidak sah diperjualbelikan. Dipahami ya? Itu namanya barang yang diperjualbelikan itu mampu diserah terimakan. Ada orang yang lagi santai di tepian pantai, pantai ampun ini. Aku mau jual kepada kamu sesuatu. Mau kamu beli? Ya, mau saya beli. Apa? Saya beli ikan tuna yang ada di laut itu. Jangan tertawa dulu, anda mesti ketawa dulu ya, Pak. Berapa harganya? Ya satu ekor lah 10.000 lah. Kalau dua sepuluh ekor ya 100.000. Deal. Udah lepas ya, ambil. Apanya ini? Kenapanya itu? Yang waktu dia renang dapat. Nih. Gitu. Apa hukumnya? Nah, baru mikir dia akhirnya. Nah, kalau dia enggak bisa berenang dan bukan mencari ikan dengan senapanya di pinggir pantai ngomong saya jual itu tuna-tuna yang di laut harga sekian, itu orang menggigau namanya itu. Nah, saya sih. Ini enggak, dia bikin akad kepada temannya, kemudian dia mencebur ke laut untuk memanah ikan. Satu biji 10.000. 10 biji 100.000. Apa hukumnya? Apa hukumnya ya? Apa hukumnya ya? Ini gitu gak tahu apa gimana? Kalau akadnya dilakukan sebelum mencari ikan, gak boleh. Kenapa? Dikarenakan belum tentu dia mampu mendapatkannya. Kalaupun mampu mendapatkannya, belum tentu kecil atau besar. Untung-untungan kan? Dia kan masih nyebur itu. Mungkin dia pas mana, coba besar, sepahanya orang gemuk. 10.000 rugi antung, dijual 50.000 itu. Nah, akad yang benar adalah cari ikan terbaru. Antum cari ikan, begitu dapat, nih saya jual kepada anda, satu bijinya sekian. Difahami ya? Barakallahu fiik. Yang ketiga, ketentuan yang berikutnya ialah ayyakunal mabi' maqbudan. In kana qad istafadahu bi muawadhah ay yakuna al-mabi' maqbudan, barang yang diperjualbelikan itu sudah dia terima apabila dia mendapatkannya dengan kulaan, dengan membeli. Jadi dia beli barang di sebuah tempat, baik dia mau jual barang itu ke orang lain, maka persyaratannya ialah barang tersebut sudah kamu kobok, sudah kamu terima, baru kamu akadkan kepada siapa? Kepada orang lain. Dipahami ya? Sebab ketika anda menjual barang-barang yang belum anda kobok, maka dimasukkan dalam larangan Islam, terutama ketika babnya makanan atau bab-bab yang lainnya lagi. Disebutkan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, "Man bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, jangan dia jual kembali hingga dia mengqabidnya, menerimanya. Hadis ini ya ikhwan, asalnya pada bab makanan. Namun juga dipakai oleh para ulama untuk semua barang-barang yang diperjualbelikan, apabila anda mendapatkannya dengan cara membeli pakai uang dari orang lain. Apa yang anda beli apa yang Anda kulak tidak boleh Anda jual kembali kepada orang lain hingga Anda mengkopoknya, menerimanya, menggenggamnya, menguasainya. Disebutkan oleh para fuqaha, qabdu kulli syai'in fi hasabih. Ini kaidah. Qabdu kulli syai'in fi hasabih. Qabd, penguasaan, penerimaan masing-masing barang tergantung barangnya masing-masing. Kalau mungkin kamu terima, Pak, dipaket, ya dikirim, kamu terima barangnya, maka harus kamu terima barangnya. Ada kalanya barang tersebut dipindahkan. Dipindahkan, mungkin dipindahkan dari tempat ini ke tempat yang lainnya lagi. Misalkan mobil, nah di showroom kamu keluarkan sampai di halaman. Sama motor, dikeluarkan dari showroomnya sampai ke tempat yang lain, baru kamu jual pada orang lain. Dipahami misalnya ya? Paham ya, kan? Atau antum kulaan di sebuah toko besar, ambil barang-barangnya dipindahkan, dikeluarkan dari tempat kulaan, antum ke tempat yang lain. Itu namanya qabd. Ada kalanya dikosongkan, takhliyah. Antum beli rumah, rumah itu antum jual lagi kepada orang lain. Apakah mungkin dipindah? Apakah mungkin diangkat? Apakah mungkin antum rangkul? Enggak bisa. Maka qabdnya dengan cara apa? Dikosongkan. Jadi antum beli kepada dari pemilik rumah. Deal. Kunci antum ambil. Sertifikat kamu ambil. Itu orang sudah kosong, pergi meninggalkan rumahnya dia. Maka rumah itu sudah antum qabd, sudah milik antum. Maka antum boleh menjual kepada orang lain. Paham ya? Paham ya, Pak? Atau dengan dipatok, dikasih tanda-tandanya, seperti jual beli tanah atau sawah atau pekarangan, dipatok. Ya, kamu kasih tanda-tandanya, dipatok, dikosongkan. Tandanya Anda sudah menerima barang tersebut, silakan dijual kembali. Selama sudah diqabdh, silakan dijual. Kalau belum diqabdh, maka tidak boleh dijual. Larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibahami insyaallah ya. Paham ikhwan? Ini contohnya banyak dalam pembahasan jual beli di zaman sekarang ini. Restoran kulaan barang yang online, yang offline, serah ke toko pusat. Barang-barang ini. Sudah? Dari sana langsung diminta tolong kirim kepada fulan, itu konsumen saya. Yang ini ke fulan, yang ini ke fulan, yang ini ke fulan, yang ini ke fulan, yang ini ke fulan. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak diperbolehkan dikarenakan barangnya belum Anda qabdh. Anda sudah mengadakan akad kepada konsumen. Ini dropship yang diharamkan dalam Islam. Kenapa? Baik malam yukbab, termasuk menjual barang yang belum Anda kuasai. Paham ini? Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya yang betul? Dari pusat, kirim ke tempat yang antum. Dari tempat yang antum, kirim ke konsumen masing-masing. Paham? Coba diam, paham? Ini yang syar'i. Kata mereka, wah ribet Ustaz, satu. Wah butuh biaya Ustaz, dua. Kalau begini modelnya susah cari untung Ustaz, nggak bisa bersaing dengan yang lain. Ya, antum nyari untungnya atau nyari syar'inya? Kalau nyari untungnya ya silakan, tapi nggak barokah, Anda melanggar syariat. Ini yang syar'i. Tak kait solusi yang kedua. Solusi yang lain adalah Anda memiliki wakil atau cabang atau maklar di semua tempat. Dipahami? Di semua tempat sudah aman. Nanti yang jual, yang beli orang Ambon sudah dari pusat langsung kirim ke alamat cabang NT atau wakil NT atau maklar di Ambon. Nanti wakil kamu menyerahkan kepada pihak konsumen. Dipahami? Itu boleh, dikarenakan mereka sama dengan pemilik barang. Paham insya Allah ya? Kalau tidak ada, tidak boleh. Harus kamu kuasai, baru kamu jual kembali kepada Barakallahu fikum konsumennya. Yes. Pak, ketentuannya keberapa? Yang keempat. Ketentuannya keberapa untuk yang barang dijual? Tiga atau empat? Sekarang keempat. Ayakun al-Nabi mimma yubahul intifa'u fihi. Tayyib, ayakun al-Nabi mimma yubahu al-intifa'u bihi. Barang yang diperjualbelikan, barang yang boleh diambil kemanfaatannya. Ini bahasa lebih umum. Kemanfaatan bisa jadi dimakan, halal dimakan, atau halal diminum, atau halal disandang, dipakai, atau diambil kemanfaatannya untuk kepentingan yang lain, bukan makan, bukan minum, bukan disandang, kepentingan yang lain, mungkin dipandang untuk menyenangkan pandangannya antum, atau untuk kemanfaatan yang lain. Barakallahu fikum. Paham insyaallah, dipahami. Adapun barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan karena memang haram dimakan, haram diminum, haram disandang, dan enggak ada kemanfaatan yang lain, maka enggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dimasukkan di sini larangan jual beli khamr yang bukan dalam kitab. Larangan jual beli khamr. Apapun bentuk khamrnya. Larangan jual beli bangkai. Larangan jual beli patung-patung berhala. Larangan jual beli babi. Larangan jual beli alat musik. Dan yang lain-lainnya. Itu semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Paham tuh? Maka punya haram. Dari sini diambil faedah. Boleh apabila barang yang diperjualbelikan itu termasuk barang yang bisa diambil kemanfaatannya. Mungkin dimakan, mungkin diminum, mungkin dipakai di sandang, atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Difahami ini? Paham insyaallah ya? Jual makanan, minuman, dan segala macam, enggak ada masalah. Saya dimanfaatkan. Saya mau tanya sama antum. Ilmu ya. Ngetes kemampuan antum. Ini kalau ada door prize-nya mantap ini. Jadi enggak ada yang ngantuk karena kepengin dapat hadiahnya itu. Sayang door prize-nya belum terpikirkan oleh pihak panitia. Kepikir aja enggak apalagi ada barangnya. Mohon maaf ini, saya mau tanya sama antum. Pertanyaannya dilambungkan ke belakang. Dilambungkan ke belakang. Mana ini? Yang nampak-nampak aja lah yang gitu. Antum, antum nasi. Iya. Bukan yang gede. Nah, yang gede. Iya. Antum nasi. Apa hukumnya jual beli kotoran hewan untuk pupuk? Kotoran sapi, kotoran apa gitu ya, dipakai untuk pupuk. Hah? Boleh kotoran sapi. Kenapa kok boleh? Hah? Ada manfaat. Indah. Kalau saya mengatakan untuk pupuk, kalau saya bilang apa hukumnya jual beli kotoran sapi? Nah, dirinci. Kalau itu dimakan enggak boleh. Baik, tapi kalau itu sebagai kemanfaatan diperbolehkan. Apa hukumnya jual beli bangkai ayam? Antum. Mau ayam potong, mau ayam kampung, mau ayam horn, mau ayam kalkun, serah yang penting ayam. Ya dibahasnya bukan ayamnya, bangkai ayam. Apa hukumnya jual beli bangkai ayam? Lah itu kalau dipotong tanpa basmalah namanya bangkai. Paham enggak? Atau dia tahu-tahu mati, itu namanya bangkai. Saya enggak membahas apa hukumnya jual beli ayam, apa hukumnya jual beli bangkai ayam. Kenapa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Kalau itu terkait dengan definisi bangkainya. Ini bangkai saat itu. Nah, apa hukum jual beli bangkai ini? Nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Berarti nggak boleh diperjualbelikan. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Kurang jeli jawabannya. Apa jawabannya betul? Ngerti ini. Apa hukumnya? Oh, nggak boleh. Karena nggak ada manfaatnya. Kurang jeli juga itu ternyata. Allah Ta'ala. Anda maafi. Haram ya, dengan bangkai itu tidak boleh. Maitah, bangkai tidak boleh dimakan. Masya Allah, asan. Masya Allah ya. Itu hukum asal tidak boleh kalau untuk dimakan. Tapi ketika antum jual beli bangkai, menjual bangkai atau membeli bangkai, bukan untuk antum makan. Antum jadikan sebagai pakan lelenya antum itu. Paham tak? Diperbolehkan. Atau antum punya ikan, punya pelihara apa namanya? Antum punya buaya. Oh, masya Allah. Dibeli untuk pakan buaya. Tidak ada masalah. Dikatakan ada sebuah kemanfaatan. Kalau antum yang makan tidak boleh. Dipahami soalnya? Masya Allah, tabarakallah. Naam. Apa hukumnya jual beli buaya tadi itu? Aduh Afi. Apa? Pandang. Kalau untuk dimakan ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau beli buaya itu untuk kesenangan dipandangi gitu ya, labas. Atau misalkan beli elang, itu kan cuma buas, nggak boleh kamu makan. Kalau dimakan tidak boleh, tapi kalau untuk apa namanya pemandangan, labas. Atau beli biu, ya, karena suaranya dan segala macamnya, labas. Selama harganya normal, tidak menghambur-hamburkan uang untuk bab yang satu ini. Antum beli burung yang kecil, kecil itu, kecil. Tapi bagus, terus suaranya indah sekali. Antum beli karena suaranya itu. Mau dimakan juga enggak ada dagingnya. Diperbolehkan selama harganya tidak sampai tingkatan israf melampaui batas. Barakallahu fikum. Ada kalanya kemanfaatan itu dimakan atau diminum atau disandang atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain. Ada pembahasan di kalangan para fuqaha apa hukumnya jual beli kotorannya antum? Apa hukumnya jual beli kotorannya antum? Apa hukumnya ya kan? Luka diem. Apa hukumnya ya kan? Jawabannya, kalau untuk sebuah kemanfaatan yang lain tadi itu boleh. Hah? Boleh. Itu kalau di Yaman sana, Rasulullah ketawanya. Di Yaman sana itu. Woi, itu dijual belikan itu ya, akhi. Jadi mereka kalau mau bikin yang namanya WC itu bukan di bawah, di atas, lantai dua, di atas. Bawahnya itu dikasih ruangan khusus. Nanti ada lubangnya untuk tempat pengambilan. Itu nggak pakai AC airnya, langsung jatuh. Nanti ketika antum istinja tempat yang lain, supaya jangan sampai basah. Itu kumpulkan itu. Banyak itu, kalau sudah mengering itu sudah diambili, dimasukkan dalam karung-karung itu. Dijual sama mereka. Hukumnya apa? Hukumnya apa ya kan? Jawabannya tadi, untuk kemanfaatan yang lain. Kalau sekarang dipakai untuk pupuk. Untuk pupuk penggantinya kotoran sapi. Menggunakan kotoran manusia ternyata lebih subur. Nah, paham ya? Paham ya? Itu untuk kemanfaatan yang lain. Mohon maaf, itu dibahas dikarenakan ya dibahas oleh para ulama baru. Semoga antum siang ini makannya enak. Barakallahu fiikum. Pembahasan yang berikutnya. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan akad. Persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan yang namanya akad. Al-aqd. Oh sebentar ya Pak, ada yang kelupaan tadi ya Pak. Oh Allah wala quwwata illa billah. Baik lagi ada yang lupa. Persyaratan yang terkait dengan penjual dan pembeli. Ya Allah, tadi ada yang satu poin. Tak cari-cari kok kemana, kenapa gak disebutkan. Rupanya dimasukkan dalam pembahasan yang awal tadi. Labas, diulangi lagi ya. Persyaratan pada penjual dan pembeli. Tadi kan bukan ada dua ya. Kedua. Tambah lagi satu, ialah at-tarabi. Oh, sampai lupa ya Pak. At-tarabi min huma. Akad jual belinya sama-sama ridha antara penjual dan pembeli sesuai dengan syariat. Sama-sama ridha sesuai dengan syariat. Dipahami? Sama-sama ridha sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu dengan ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala illa an takuna tijaratan an tarabin minkum. Juga dalam hadis innamal bai'u an tarabin. Sesungguhnya jual beli itu dari dasar ridha sama ridha, suka sama suka. Sama-sama ridha. Sesuai dengan bimbingan syariat. Maka barakallahu fikum ketika jual beli itu tidak ada unsur sama-sama ridha, maka hukum asalnya tidak sah. Hukum asal tidak sah. Tapi apa hukumnya orang yang mukroh, bai'ul mukroh, jual beli orang yang dipaksa. Jadi paksa untuk menjual barangnya. Hah? Jawabannya ada perincian. Dikarenakan yang namanya ikrah, paksaan, ada dua macam. Yang pertama, ikrahun bighairi haqqin. Paksaan yang tidak benar. Yani ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang semena-mena, ya, memaksa masyarakat untuk menjual barang mereka dengan murah. Paksa. Dalam tekanannya, Son. Ini tidak sah. Apakah paksaannya muljik ataukah ghairu muljik? Betul-betul sangat terpaksa ataukah enggak terlalu terpaksa? Ketika dia dipaksa untuk menjual barangnya dan dia enggak ridha, maka tidak sah dengan riwayat di atas. Innamal bai'u antaradin. Yang kedua, ikrahun bihaq. Paksaan tapi jangan kebenaran. Ini barakallahu fikum biasanya sang penguasa. Misal ada seseorang yang punya banyak hutang. Hutangnya banyak, enggak dibayar-bayar. Dia memiliki sejumlah harta, ada tanah, ada rumah, ada mobil dan segala macamnya. Ketika dia jual bisa menutupi semua hutang-hutang dia. Tapi enggak mau dia. Ditagih sama semua yang hutang sama dia. Ditagih. Akhirnya dilaporkan kepada pihak penguasa. Dari pihak penguasa memaksa orang tadi untuk menjual rumahnya. Nanti sebagian untuk beli rumah yang lebih kecil, sebagian yang lainnya lagi untuk bayar hutang. Dipaksa untuk menjual mobilnya, cukup dengan sepeda motor saja yang dia punya. Dipaksa untuk menjual tanah pekarangannya. Yang ini sah, dikarenakan ikrahun bihaq, paksaan yang benar. Penguasa yang memaksa si fulan untuk menunaikan kewajiban dia pada orang lain atau haknya orang lain. Barakallahu fikum. Hadawah. Lain halnya dengan orang yang jual beli karena terpaksa. Jadi kan dipaksa. Yang ini jual beli karena terpaksa. Terpaksa berarti karena kondisinya dia yang mengharuskan menjual barang. Terpaksa. Kalau yang ini sah. Pendapat yang sahih jual belinya adalah sah walaupun didapatkan dengan harta dengan harga yang lebih murah. Ada orang warahmatullahi wabarakatuh perlu duit banyak. Ya keadaan dia, hajatan dia, dia perlu uang banyak. Entah untuk A, untuk B, atau C, almuhim begitu. Terpaksa dia menjual mobilnya. Enggak ada yang maksa, istrinya terpaksa. Terpaksa menjual mobilnya itu. Honda Fit warna abu-abu. Abu-abu tua kayaknya ya. Honda Fit. Terpaksa dijual. karena nggak ada lagi yang bisa dilihat. Artinya yang pasarannya itu mungkin di sana kayak yang second itu 100 juta, dia jual 150 juta. Terpaksa. Yang penting dapat uang. Apa hukumnya membeli barang dari orang seperti ini? Jawabannya ada khilaf, yang rajih boleh, dikarenakan bukan kita yang memaksa, tapi dia sendiri yang terpaksa oleh kondisinya. Bahkan dikatakan sangat bagus untuk membantu dia apabila dia memerlukan uang untuk perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Jangan mendapatkan harga murah dikarenakan dia sendiri terpaksa menjual barangnya. Namanya bai'ul mudhar. Bedakan antara bai'ul mukrah dengan bai'ul mudhar. Kalau mukrah dipaksa orang lain, kalau mudhar terpaksa karena kondisinya dia sendiri. Barakallahu fikum. Nah, juga dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah bai'ul hazil. Bai'ul hazil, jual beli orang yang main-main, yang sendagurau. Sendagurau dia. Ah, datang dia. Bawa Yamaha Lexi baru. Ada temannya lihat. Wah, mantap. Teman kita ini bawa Yamaha Lexi baru. Mantap. Allah ibariki ya, Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira kalau sahibnya seperti saya ini kan sahib karib ya. Kita kan sahabat karib nih. Kalau sahibnya yang kira-kira kepengen beli barangnya, dikasihkan lah ya harga 10 juta. Dia bilang, kalau untuk sahib saya sih gampang, ambil aja, gak ada masalah 10 juta. Bener 10 juta ini? Sama sahib aja kok repot. Ambil aja 10 juta. Ya sudah, langsung dia bawa uangnya 10 juta. Nih, cash 10 juta. Mana kontaknya? Mana SNK-nya? Mana BPKB-nya? Apa ini? Tadi kau bilang boleh 10 juta. Ini saya 10 juta. Antum begitu aja serius. Antum aja ngomongnya enggak serius kok. Saya juga mana juga saya serius gitu. Saya tadi awalnya enggak serius, tapi sekarang kamu bilang begitu saya jadi serius sekarang ini. Ya, saya enggak serius. Masa ya balik si baru 10 juta. Edan apa? Enggak bisa. Apa hukumnya jual beli yang seperti ini? Penjualnya wahirnya apa? Hazil. Sindakuro. Dua pendapat yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah dikarenakan dia enggak riba, enggak ada unsur tarawih. Yang dua mengatakan sah. Sah. Dikarenakan yang dibahas adalah ketentuan yang lain. Barakallahu fikum. Lafaz yang dianggap, bukan niatan yang dianggap. Lafaz yang terucap dijual 10 juta. Niatnya mau apa kita enggak butuh sama niatnya. Masing-masing dari para ulama merujukkan pendapat-pendapat tadi. Barakallahu fikum. Intinya jangan bermain-main dalam bab yang satu ini. Halah, selesai itu. Balik ke pembahasan sekarang ini. Terkait dengan masalah syurutun asyurutul muta'alliqatu bil 'aqd. Nampaknya saya perlu papan tulis. Coba papan tulis ya. Hey, terkait dengan bab ini barakallahu fikum cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan al-aqd. Ya, persyaratan-persyaratan yang terkait dengan akadnya. Ada dua poin penting. Ada dua poin penting terkait dengan persyaratan yang terkait dengan akadnya. Yang pertama ialah, yang pertama adalah alla yakuna fihi ghararan. Akadnya tidak ada unsur gharar. Ini kita ulang lagi dikarenakan ini cukup panjang pembahasan di kalangan para ulama. Tidak ada padanya gharar. Gharar itu Oh sudah sudah. Afan. Salah. Kurang pas. Kita bahasakan alla yakunal alla yaqa'al 'aqdu ala muharramin. Lebih zen bahasanya. Lebih mencakup. Ulangi lagi ya. Alla yaqa'al 'aqdu ala muharramin syar'a. Akadnya itu tidak terjadi pada sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Akadnya itu tidak terjadi pada sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Nah, itu lebih luas. Di sini oleh muallif rahimahullah dirinci tentang al-muharramatu syar'an, yang diharamkan dalam syariat, dirinci asbabnya. Yang pertama, bisababil gharar. Dia diharamkan dikarenakan ada unsur gharar. Nah, ini sekarang cocok. Apa itu gharar? Yang namanya gharar ialah yang pertama, padanya ada unsur jahalah, ketidakjelasan, kemajhulan, entah pada barangnya atau pada akadnya atau pada harganya. Pada saya dulu, jangan ke papan tulis. Termasuk gharar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Maisir wal qimar. Perjudian itu bobitnya adalah alladzi yadkhulu fihi baina amrayn. Orang yang masuk pada akad itu ada dua kemungkinan. Immal ghunmu wa immal ghurmu. Ghunmun itu untung, ghurmun itu rugi. Orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya maisir, namanya timar, namanya perjudian. Itu termasuk dalam kategori yang namanya gharar. Nas yang jelas, nahan Nabi SAW menbahas itu gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Kenapa lihat di akhir? Atau jangan lihat di sana itu, lihat sini aja. Dipaham ya? Gharar meliputi dua-duanya, yang majhul-majhul, yang tidak jelas, apalagi tidak ada, dan yang mengandung unsur spekulasi yang sangat tinggi, yakni pertaruhan atau kimar atau maisir. Barakallahu fikum. Dan ini pembahasannya sangat panjang sekali. Segala sesuatu yang tidak jelas, gharar. Tadi termasuk dalamnya jual beli budak yang kafur tidak kembali, hewan yang kafur yang tidak kembali, menjual beli yang dalam janinnya hewan, atau buah-buahan yang belum ada wujudnya, atau berbagai macam bentuk horor, dan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian, entah itu perjudian dalam urusan medis, perjudian dalam urusan ekspedisi atau yang lainnya. Ini semuanya dilarang dalam Islam, yang namanya al-gharar. Haram dikarenakan ada unsur gharar. Yang kedua, haram karena zatnya. Ini dibahas oleh al-muallif. Jual beli khamr, jual beli alat musik, jual beli berhala dan patung, jual beli bangkai itu dimakan. Haram karena zatnya. Atau yang lainnya lagi, sebab yang lainnya lagi ialah haram dikarenakan efeknya memunculkan permusuhan, memunculkan kebencian, memutus hubungan silaturahmi dan segala macamnya yang dilakukan sama beliau, menjual yang sedang diakad oleh seseorang atau membeli yang sedang diakad oleh seseorang, najis, memisahkan antara kerabat dalam jual beli budak dan yang lain-lain yang bukan di sini. Juga di antara asbab yang lainnya adalah diharamkan dikarenakan dia tahu sang pembeli itu membeli barang ini untuk perkara kemaksiatan. Yang ini umum, entah barangnya haram atau barangnya halal. Kalau barangnya haram jelas, kalau barangnya halal dikarenakan kamu tahu secara langsung sang pembeli itu beli untuk perkara yang haram atau perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bolehnya hanya untuk dia saja. Kali itu jangan kamu layani si fulan. Anda jual beli barakallahu fikum apa? Jual beli apa antum? Kok diem? Antum jual beli apa ini? Ikan. Sudah lah apa? Antum jual beli ikan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh. Tidak ada masalah. Hukumnya boleh. Ada yang datang kepada antum mau memborong ikannya antum tadi. Antum siapkan sekian banyak. Keranjang-keranjang ikan itu banyak sekali antum siapkan. Ada cakalang, ada tuna, ada apa ya, macam-macam antum punya nama itu. Borong semuanya itu. Pak, ini semuanya mau saya beli. Semuanya berapa ini? Wah, mantap ini. Sudah timbang sini-sini. Ngomong dia. Ini mau apa namanya, ada acara sedekah laut. Mau ada acara sedekah laut. Ini mau kita masak untuk makan-makan di acara sedekah laut. Tahu sedekah laut ya? Nah, ini sedekah laut supaya barokah lautnya. Apa hukumnya sedekah laut? Kesyirikan ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu Anda tidak boleh melayani pembeli tadi. Karena Anda tahu sendiri dia menyatakan itu untuk sedekah laut, perkara yang melanggar syariat. Kalau Anda orang yang punya iman dan tidak goyah iman Anda, Anda akan mengatakan, mohon maaf Pak, gagal, enggak saya jual kepada Bapak. Padahal mau diborong semua loh ini. Mohon maaf. Kenapa? Dikarenakan dia mengucapkan sendiri itu untuk sedekah laut. Di sini Anda tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada sang pembeli untuk apa bawa beli. Tidak boleh. Tidak boleh bagi Anda untuk mengorek-ngorek berita. Tidak boleh. Tidak boleh bagi Anda untuk memata-matai pembeli untuk apa dia beli. Tidak boleh. Takaluf itu. Anda jual saja perkara mubah. Tapi kalau kadar Allah terjadi dalam sebuah peristiwa, sebuah kasus, kok ada orang yang ngomong gitu loh. Itu beli ngomong sendiri, mengaku untuk perkara yang maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Untuk dia, tidak boleh. Mohon maaf, enggak saya jual. Kok saya borong Pak? Enggak saya jual. Saya punya uang, jangan menghina saya ya. Saya punya uangnya nih, tak borong semuanya. Bukan masalah uang Bapak, saya enggak jual. Kenapa? Silakan beli tempat yang lain. Ya, itu juga kuat iman juga. Masalahnya kan kalau udah kena uang begitu sudah gelap mata antumnya ini. Tidak ada yang tahu. Pak, jangan saya pak. Borong semuanya, dapat uang jutaan. Tidak barok kaya. Ada orang yang jual minyak wangi, parfum, bibit, segala macamnya. Apa hukumnya jual minyak wangi? Boleh. Ada yang datang, teng datang. Pak beli minyak wangi yang itu. Ya, itu antum beli. Lagi antum siapkan. Wah, mau saya pakai malam mingguan dengan pacar saya, Pak. Aduh, kebakar kita ini. Ya sudah, mohon maaf Pak, nggak akan dijual kepada Bapak. Kenapa, Pak? Dari tempat yang lain sana. Ngomong dianya, mau dipakai sama pacarnya. Wah, bahaya itu. Perkara yang mungkar. Walaupun yang Anda jual, jangan mengatakan tidak boleh jual ikan karena ada yang beli untuk sedekah laut. Ini salah paham, gagal paham. Tidak boleh jual beli minyak wangi atau parfum karena ada yang beli untuk pacarnya. Itu namanya gagal paham. Itu hukum asalnya boleh. Dalam sebuah kasus hanya dia saja yang tidak kamu layani. Itu namanya kasuistik. Dipaham ya? Perkasus. Dipaham ini? Atau yang jualan, mohon maaf ya, jualan dalam-dalamnya perempuan, daster segala macamnya sama yang dalamnya itu, hukumnya apa? Pak diem. Boleh-boleh saja, dikarenakan untuk perempuan yang pakai di dalam. Kedar Allah ada yang datang beli yang begitu-begitu ngomong ini mau kontes di pinggir pantai di sana itu. Yang satu itu jangan kamu jual kepada dia saja. Jangan mengatakan tidak boleh itu jual beli daster, tidak boleh jual beli daleman, juga akan dipakai untuk kontes. jangan digeneralisir, jangan digeneralisir gitu ya. Jangan, tetapi hanya untuk itu saja yang tidak boleh. Pahami. Ada orang beli pisau dari antum, jual beli peralatan rumah tangga. Beli pisau sama antum. Apa hukumnya beli pisau? Ya boleh-boleh aja untuk ngiris bawang segala macamnya. Ada masalah. Dia beli pisau, ngomong dia. Beli pisau sambil dia kayak menahan marah. Bunuh dia. Bunuh dia. Hah? Kita, ada apa pak? Saya mau membunuh orang itu. Pegang pisaunya itu. Bapak, mana pisaunya pak? Mohon maaf, enggak saya jual kepada bapak. Kenapa demikian? Kamu dengar langsung, dia beli untuk apa ini? Membunuh orang lain, tidak boleh. Hanya untuk dia, tidak boleh. Lain halnya kalau asal barangnya itu haram. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Hadza mafhum insyaallah taala. Intinya akadnya itu tidak boleh terjadi pada sesuatu ini haram secara syariat. Entah karena gharar, entah karena perjudian, entah karena zatnya diharamkan, entah karena memunculkan permusuhan dan kebencian, atau karena sang pembelinya menggunakan untuk perkara dosa dan maksiat, atau karena yang lain. Yang terakhir ialah Allah yakuna fihi riba. Akadnya tidak ada unsur riba padanya. Inilah yang saya minta antum memasang papan tulis di sebelah kanan saya ini. Riba. Akan saya jelaskan secara global tentang masalah riba. Barakallahu fikum. Riba secara bahasa adalah an-nama'u ziyadah, berkembang dan bertambah. Adapun secara syar'i, riba itu barakallahu fikum masuk dalam beberapa pembahasan. Yang pertama ialah riba dain. Riba pada akad hutang piutang. Ini riba jahiliyah. Akadnya jelas, hutang 10, tempo sebulan bayar 11, bayar 12. Kalau tempo enggak bisa bayar, naik lagi. Tempo lagi enggak bisa bayar, naik lagi. Terus demikian. Buntutnya panjang, anaknya panjang, cucunya panjang, isinya juga sangat panjang. Ini riba jahiliyah. Atau dikasih pinjaman, utang 10, bayar 10. Tambah bunga. Begitu jatuh tempo, enggak bisa bayar. Dia mengatakan, bayar utang kamu, atau kalau tidak, saya kasih tempo tambahan 1. Tempo dari 11. Tempo lagi ini bisa, tambah 12. Itu demikian. Baik di awal akad dia mengutarakan bunganya itu, atau di akhir akad dia mengutarakan bunganya itu. Utang piutang dengan bunga itu hukumnya riba. Ini pada bank-bank konvensional semuanya menerapkan sistem utang piutang dengan cara seperti ini. Utang bunga 1%, bunga 2%, pegadaian bunga 10%. Itu semuanya riba jahiliyah. Bahwa insyaallah ya, entah di muka dia menyampaikan atau di belakang dia menyampaikan. Imma an taqdi wa imma an turbi. Kau tunaikan utang kamu atau kamu tambah lagi utang kamu. Riba jahiliyah. Namanya riba apa ini? Riba dain. Yang kedua disebut dengan riba qarad. Riba qarad, riba pada pinjam meminjam. Baik. Kalau pinjam itu macam-macam, kadang pinjam uang, namanya hutang, kadang pinjam barang, pinjam sesuatu. Kaidahnya adalah yang disebutkan oleh al-mu'allif, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia adalah riba. Ini lafaz sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, namun dia dhaif, dhaifkan oleh para ulama. Juga datang dari sahabat yang lain, namun dia dhaifkan oleh para ulama. Barakallahu fikum, tetapi secara pengamalannya disepakati oleh semua para ulama tentang kaidah ini. Ini kaidah disepakati. Tetapi kalau dikatakan sebagai lafaz hadis, dia dhaif. Semua pinjam meminjam yang ada unsur kemanfaatan, apapun kemanfaatannya ini, baik kelebihan bilangan atau kelebihan kualitas atau kemanfaatan apapun bentuknya, maka dia dikatakan riba. Dipahami insyaallah ya? Dipahami. Barakallahu fikum dimasukkan dalam bab pegadaian. Anda ingin hutang atau pinjam uang di pihak pegadaian dengan jaminan sebidang tanah. Pinjam 50 juta. Ketika disebutkan di awam, enggak ada bunga. 50, ya bayar 50. Ternyata oleh pihak pegadaian, tanah itu dikelola oleh mereka dan hasilnya untuk mereka dengan tanpa akad sewa dengan sang pemilik. Ini riba. Dikarenakan qard yang mengandung unsur kemanfaatan dalam bentuk mengelola kemanfaatan ladang tadi. Itu riba. Adalah ya Yesus. Barakallahu fikum. Al-muhim semua pinjam meminjam mengandung unsur riba, hukumnya adalah haram. Baik, perlu dijelaskan ya, Pak. Yang terkena hukum ini pada asalnya, baik, adalah pada pihak yang memberi pinjaman. Amin. Antum pinjam sama saya. Saya kasih pinjaman kepada antum. Paham ya? Kalau saya memberi pinjaman kepada antum dan saya mendapatkan kembali ada kemanfaatannya, maka saya terkena hukum riba. Paham ini? Sementara dia enggak, yang kena adalah saya. Adapun yang meminjam dia hukum asalnya mengembalikan pinjaman yang semisal. Tapi boleh bagi dia mengembalikan pinjamannya lebih bagus atau lebih jumlahnya, tetapi dengan keikhlasan hatinya, tidak dimasukkan di dalam akad. Dipaham ya? Dia pinjam beras 10 kilo mereknya Rojo Lele. Kembalinya apa? Ya 10 kilo Rojo Lele. Tapi yang meminjam dia sengaja melebihkan. Dia kasih 11 kilo. 1 kilonya itu bukan ada di akad, murni keikhlasan dia sendiri. Itu diperbolehkan. Tapi ketika dimasukkan dalam akad atau ma'ruf masyhur demikian dalam akad, maka enggak boleh. Yang meminjam terkena dosa, yang meminjamkan barang juga terkena dosa. Paham, Ikhwan? Difahami insyaallah ya? Barakallahu fiik. Hadza wadhih. Semua pinjam meminjam memangkan unsur kemanfaatan, maka dia adalah riba. Barakallahu fiik. Ini contohnya sangat banyak. Di antara contoh yang bisa kita masukkan di sini adalah sistem pembayaran yang masyhur di zaman sekarang ini dengan yang namanya GoPay. Dimanfaatkan oleh GoFood, dimanfaatkan oleh GoFood dan GoGoGoGoGo yang lainnya itu. GoPay pada umumnya ada ketentuannya. Satu, Anda jadi membernya dia. Dua, Anda deposit sejumlah uang kepada mereka. Nah gitu ya. Nanti digunakan sesuai dengan yang antum pakai, berkurang dengan kata yang antum pakai. Tetapi yang masuk member dan deposit ke GoPay ini, setiap transaksinya tentu pasti akan mendapatkan potongan-potongan yang gak didapatkan oleh yang manual, yang dengan tanpa GoPay. Paham tuh? Paham tak ini? Setiap transaksi dapat potongan. Terus begitu, potongan, terus potongan, terus potongan, terus potongan. Yang ini bayar 10.000, ini cuma 8.000. Ini bayar 5.000, ini cuma 3.000. Wah, kalah. Ini secara zahir dan bentuknya lebih dekat kepada pembahasan qardun jar naf'ah. Akad pinjam meminjam memang ada unsur kemanfaatan. Walaupun enggak tertuang dalam akad, tetapi sangat jelas pada prakteknya. Anda yang menaruh uang di situ dapat kemanfaatan potongan-potongan harga selalu setiap item, setiap akad yang Anda kerjakan. Tapi ketika Anda tidak deposit, Anda bukan member, Anda tidak mendapatkannya. Dibahami? Sehingga nampak lebih jelas pada pembahasan qardun jar naf'ah. Sehingga hukum riba. Ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, tapi namanya wadi'ah. Tahu wadi'ah ya kan? Simpanan. Kita mengatakan kalau itu harta simpanan, yang namanya simpanan itu enggak di apa-apain, didiamkan saja. Bahasanya la yutasarrafu fiha. Yang namanya barang simpanan tidak bisa diapa-apain. Jadi kenyataannya itu barang apa namanya? Antum dapat diskon dari situ. Ya enggak? Dapat diskon dari situ. Dan sangat dicurigai sangat. Dari mana mereka memberikan kamu diskon? Dari mana mereka menggaji karyawannya? Dalam kondisi itu harta tetap. Itu kalau dikatakan wadiah ya, tetap dia. Enggak ada apa-apain. Kok bisa dapat diskon? Loh kok bisa dapat yang lain-lainnya? Maka bukan namanya wadiah. Surahnya lebih dekat pada pembahasan qardun jarra naf'ah. Pinjam meminjam memang ada unsur kemanfaatan dan hukumnya haram. Sehingga ketika Anda menggunakan jasa GoFood. GoFood itu termasuk simsar. Tahu simsar? Maklar, dia jual jasa. Dia ada kaitan dengan pihak penjual, ada sendiri kerjasamanya. Maklarnya mereka juga terkait dengan antum, karena antum bayar jasa. Kalau antum menggunakan jasa GoFood, food ya, kalau food itu makanan, tidak menggunakan GoPay, antum menggunakan pembayaran manual. Ini harga barang, ini ongkos kirimnya, nggak ada masalah. Tapi ketika antum menggunakan pembayaran yang menggunakan GoPay, maka tidak boleh. Termasuk ta'awun aral ismil udwan barakallahu fikum. Ala kulli hal itu namanya qardun jarra naf'a. Riba qard. Ada lagi yang ketiga yang dibahaskan ya, ialah ribal buyu'. Riba pada jual beli. Riba pada jual beli. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl ialah adanya selisih nominal, selisih timbangan, selisih kualitas pada barang-barang ribawi yang semestinya sama. Ya, semestinya sama, ada selisihnya. Fadl. Riba nasi'ah yang kedua. Riba tempo, adanya tempo, adanya jeda waktu pada barang-barang ribawi yang semestinya serah terima di tempat. Nah, ini barang, ini barangmu, mana barangku? Ada jedanya, ada temponya. Namanya riba nasi'ah. Ketika ada dua-duanya, maka terkena riba fadl dan riba nasi'ah. Riba nasi'ah disepakati keharamannya. Riba fadl, jumhur ulama mengatakan haram, atau sebagian ulama yang mengatakan makruh atau boleh. Tadi kemudian kebanyakan mereka rujuk dari pendapatnya, sehingga setelah itu sepakat para ulama mengharamkan riba fadl juga. Baik. Gambarannya adalah disebutkan dalam hadis yang dibawakan dalam al-Dalam kitab tentang asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Ada enam yang disebutkan dalam hadis. Ubar bin Samit. Emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Enam ikhwan. Emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Di zaman sekarang ini ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah mata uang. Namanya al-umlah atau al-awraq an-nadiyah, mata uang kertas. Mereka hampir semuanya memasukkannya dalam jenis ribawi. Dikarenakan fungsinya sama dengan emas dan perak di masa itu. Emas, perak untuk alat bayar saat itu. Uang kertas di zaman sekarang juga untuk alat bayar. Sehingga tujuh. Emas, perak, mata uang, kertas. Bur, syair, kurma, garam. Kurma dan garam. Itu yang disebutkan dalam hadis. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah hanya tujuh ini saja atau bisa dikiaskan dengan yang lain. Al-Mu'allif berpendapat bisa dikiaskan dengan yang lain. Dengan ketentuan makil dan mauzun. Yang ditakar dan yang ditimbang. Ini pendapat jumhur. Khilaf di kalangan mereka sendiri. Pendapat sebagian ulama mengatakan hanya tujuh tadi saja. Emas, perak, mata uang asing, bur, syair, kurma, dan garam. Tidak bisa dikiaskan. Yang lain bukan asnaf ribawiyah. Dan ini pendapat sebagian ulama. Dan saya pribadi lebih condong pada pendapat yang kedua ini. Hanya pada yang disebutkan dalam hadis. Dan penambahan satu poin, mata uang asing yang disebutkan oleh para ulama di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Sekarang saya jelaskan kapan dikatakan riba fadl, kapan dikatakan riba nasiah, kapan dikatakan tidak ada pada hukum riba. Saya pakai mic yang mana ini? Pakai mic yang mana ini? Dua-duanya kan? Yang ini? Nah, yang ini. Azan duhurnya ditunda ya, atau azan dulu nanti kemudian teruskan lagi sampai selesai pembahasan, walaupun jam 1. Baik, oleh para ulama kita atau para fuqaha, 7 jenis tadi itu oleh mereka dibagi menjadi 2, 2 qism. Ya, al-qismul awal ada 3. Yang pertama adalah emas, az-zahab. Yang kedua adalah perak, al-fiddah. Yang ketiga adalah mata uang kertas, al-awraq an-naqdiyah. Mata uang kertas dikarenakan ragamnya banyak, maka masing-masing mata uang jenis tersendiri. Rupiah sendiri, real sendiri, dolar sendiri, begitu. Yang kedua al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah at'imah. Yang pertama disebut dengan an-naqdain. An-naqd alat bayar, kalau yang kedua dikatakan sebagai at'imah. Makanan-makanan meliputi. Kenapa? Jangan lagi. Baik, yang pertama adalah al-fur. Biji apa? Tepung gandum. Yang kedua adalah syair. Biji syair yang ketiga adalah kurma, at-tamr, yang keempat adalah garam, al-milh. Al-milh. Ini bagian kedua, dimasukkan dalam bagian makanan-makanan. Tepung gandum, fur, biji-biji syair, kurma, dan garam. Kaidahnya. Kaidahnya adalah apabila terjadi akad jual beli satu kisim dan jenisnya sama, satu kisim jenisnya sama, emas dibayar emas, perak dibayar perak, mata uang rupiah dengan mata uang rupiah jenis, dolar dengan dolar, atau bur dibayar bur, syair bayar syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka ada 2 persyaratan. Ulangi lagi, apabila terjadi akad jual beli satu kisim jenisnya sama, maka 2 persyaratan. Yang pertama at-tamatsul. Yang pertama adalah at-tamatsul. At-tamatsul harus sama. Mislan bimislin, sawa'an bisawa'. Timbangannya sama, takarannya sama, karatnya sama, kualitasnya sama, semua harus sama. Semuanya harus sama, sama asul. Ketika ada selisih, entah selisih jumlah atau nomina atau kualitas, maka terkena riba fadl. Riba fadl. Kalau tidak ada tamasul, maka namanya riba fadl. Selisih. Beli emas 24 karat 5 gram dibayar dengan emas 22 karat 10 gram. Hukumnya apa? Hukumnya riba. Kenapa kok riba? Selisih karat dan selisih gram. Dipahami? Kok diam? Dipahami? Riba apa namanya? Riba fadl. Beli emas 24 karat, beli emas 22 karat 5 gram dibayar dengan emas 24 karat juga 5 gram. Hukumnya apa? Hukumnya riba. Kenapa kok riba? Selisih karatnya. Yang ini 22 karat, yang ini 24 karat. Riba. Namanya riba apa ini? Riba fadl. Juga terkait dengan emas dan emas. Atau rupiah dengan rupiah. Pecahan rupiah merah, 100 ribu. Dipakai untuk membeli pecahan rupiah 2 ribuan. 2 ribu dapat 50 biji. Ternyata ada selisihnya. Kamu bayarnya harus 110 ribu. Paham gak? Seperti yang dijual kalau menjelang id, nah, pecahan kecil 2 ribuan, 5 ribuan, nah gitu ya. Yang ini 100 ribu. Antum bayarnya 110 ribu. Riba fadl. Sejenis sama-sama satu kisim, sama-sama sejenis, dan ada selisih. Namanya apa ini? Riba fadl. Juga terkait dengan yang makanan. Antum membeli 1 kilo bur KW1 dibayar dengan 2 kilo bur KW2. Hukumnya apa? Riba. Kenapa selisih timbangannya? Barakallahu. Coba misalnya antum kurma sekarang. Antum ingin membeli kurma ajwa. Kurma ajwa 1 kilo dibayar dengan kurma sukari 3 kilo. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Riba. Namanya riba apa? Fadl. Dikarenakan 1 kurma barang ribawi, 2 1 kisim, 3 jenisnya sama-sama kurma. Yang ini ajwa, yang ini sukari. Beda timbangan. Yang ini 1 kilo, yang ini 3 kilo. Riba. Riba ya. Solusinya antum jual sukari dulu dengan uang. Uangnya kamu belikan untuk beli ajwa. Caranya begitu. Jangan barter antar kurma. Juga terkait dengan garam. Juga sama. Intinya ketika ada akad jual beli 1 kisim, entah kisim pertama atau kisim kedua, jenisnya sama, maka 2 syarat. Yang pertama apa? Tamasul. Semuanya harus sama. Kualitas, timbangan, takaran dan segala harus sama. Ada lebih namanya riba fadl. Yang kedua persyaratannya ialah at-taqabud. At-taqabud itu artinya serah terima di tempat, yadan biyadin, tangan dan tangan. Ini barangku, mana barangmu? Dipaham ya? Di majlis akad. Ketika ada jeda waktu, ada tempo, namanya riba nasi'ah. Pinter. Ketika takofutnya hilang, maka terkena riba nasi'ah. Atau terkena dua-duanya. Ada selisih ya iya, tempo ya iya, maka terkena 2 riba sekaligus, fadl dan riba nasi'ah. Paham ya? Paham ini? Ini 2 persyaratan. Tamaful harus sama, takofut harus serah terima di tempat. Paham ini? Tamaful tidak ada, riba fadl. Takofut tidak ada, riba nasi'ah. Dua-dua tidak ada, maka terkena 2 riba sekaligus. Sampai sini paham? Paham ini? Paham. Kaidah kedua, masalah ini. Apabila terjadi akad jual beli 1 kisim tapi beda jenis. 1 kisim tapi beda jenis. Maka hanya 1 persyaratan, yaitu at-taqabub. Serah terima di tempat saja. Boleh selisih nominal atau timbangan. Misal, Anda beli emas menggunakan uang. Beli emas pakai uang, beli perak pakai uang. Beli emas bayar perak, beli perak bayar emas. Beli real menggunakan rupiah, beli dolar menggunakan rupiah. 1 kisim, tapi jenisnya berbeda. Dipahami? Emas dengan perak, perak dengan emas, uang dengan emas, uang dengan perak, real dengan rupiah, rupiah dengan dolar. Kisimnya sama, tapi beda jenisnya. Maka satu persyaratan. Rasul mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ. Kalau beda jenis, silakan kamu jual beli sekehendak kamu. Yang penting tangan dengan tangan, yakni serah terima di tempat. Namanya apa? Taqabud. Ketika ada tempo jeda, namanya riba. Namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba tempo. Kalau riba fadl, riba selisih nominal atau timbangan. Dipahami ini? Juga sama, Anda beli kurma bayar pakai garam. Beli bur bayar pakai kurma. Atau sebaliknya, 1 kisim makanan tapi lain jenis. Bur dengan syair, syair dengan bur, kurma dengan garam, garam dengan kurma. Barter seperti itu, lain jenis. Maka satu persyaratan. Apa itu? At-taqabub, serah terima di tempat saja. Boleh beda harga atau timbangan atau nominal. Ketika ada tempo, terkena riba nasi'ah. Paham sampai sini? Hentum. Ah. Kaidah yang ketiga. Paham tadi? Sama paham. Yang dua ini kalau sejenis. Satu kisim sejenis. Maka dua syarat. Tapi kalau cuman satu kisim beda jenis, satu persyaratan namanya takabur saja. Baik. Yang kedua. Yang ketiga. Apabila terjadi akad jual beli beda kisim. Paham dong? Beda kisimnya. Antum membeli kisim awal, emas, perak, mata uang, dibayar menggunakan kisim yang kedua, bur, sair, kurma, garam. Maka di sana tidak ada hukum riba. Tidak ada hukum riba. Anda boleh selisih timbangan harga, boleh utang. Atau antum membeli bur, atau sair, atau kurma, atau milik, dibayar pakai emas, atau perak, atau mata uang, tidak ada padanya hukum riba sama sekali. Bahasanya ketika terjadi akad jual beli beda kisim, beli kisim pertama dengan membayar, dibayar menggunakan kisim dua, atau membeli kisim dua dibayar kisim yang pertama ini, tidak ada hukum riba sama sekali. Boleh tafadhul, selisih, boleh nasi'ah tempo. Dasarnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang sistem salam. Sistem salam di zamannya Rasulullah SAW. Sistem salam itu adalah menyerahkan harga barang atau pesan barang dengan sifat tertentu, takaran tertentu, semuanya diperinci spesifikasinya di tertentu, dikasihkan di waktu yang tertentu, tempo. Uangnya di muka. Uangnya di muka. Uang di muka untuk barang tertentu, timbangan tertentu, jumlah tertentu, sifat tertentu, dan tempo tertentu. Kala itu yang dipakai untuk membayar adalah emas, dinar, atau perak, dirham. Barang yang ingin dicapai adalah kurma. Emas, perak, dinar, dirham. Yang mau dibeli adalah kurma. Dan Rasul mengizinkan. Padahal ada tempo. Ya kan? Uang di muka. Ini dinarnya, atau ini dirhamnya, atau ini emasnya, ini peraknya. Untuk beli apa ini? Beli kurma. Tapi ternyata salam diserahkan di waktu yang masa akan datang sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Dan bukan dikatakan sebagai riba, justru sebagai solusi dalam jual beli barakallahu fikum. Sehingga diambil fadal para ulama ketika ada akad jual beli antara kisim awal dengan kisim yang sani atau sebaliknya, maka tidak ada yang namanya hukum riba. Anda beli kurma pakai uang, enggak ada hukum riba. Anda beli garam pakai uang, enggak ada hukum riba. Anda beli syair bur pakai uang, enggak ada hukum riba. Anda beli emas perak menggunakan kurma, enggak ada hukum riba. Dipaham ya? Sama sekali. Apalagi yang selain ini, atau menggunakan alat bayar uang, atau beli nasi, atau beli minuman yang bukan termasuk barang-barang ribawi, yang ada masalah. Dipaham ya? Antum masuk ke rumah makan restoran, dihidangkan. Kayak rumah makan apa ini? Padang. Dihidangkan. Udah antum makan pelan-pelan, selesai. Ya, totalan. Nah, sekian pak. Hukumnya apa? Makan dulu, baru bayar. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Boleh, dikarenakan yang namanya masakan padang tidak ada hukum riba padanya. Dipahami enggak? Mau bayar dulu silakan, bayar nanti juga silakan, yang penting enggak ada rekayasa. Yang kamu makan itu dibayar. Dipahami enggak? Nah, saya kasih contoh seperti ini, ada sebagian dari kalangan sebelah-sebelah itu. Nah, sekarang sama MLM dia. Nah, Masya Allah mengakunya Masya Allah ahli fikih. Fikih. Nah, yang dibahas fikih, kaidah. Kadang-kadang dia sudah kien gitu ya. Kemarin di Pasai di Surabaya di dulu sudah lama banget disambut sama sebagian set kita yang nyambut juga sekarang sama MLM, sama-sama MLM. Ada kelas itu diajak ke rumah makan Padang, kami gitu. Udah, ayo duduk aja. duduk duduk. Dihidangkan atau pesan? Dah pesan aja. Ini beres. Dah. Ditunggu di mana? Di meja. Nama orang ini. Bayar dulu. Makan. Bayar dulu baru kamu makan. Tak boleh kamu makan baru bayar itu tak boleh. Riba itu. Tepuk sikat. Riba apa lagi ini? Harus bayar dulu, enggak boleh begitu. Diriba itu. Pasti kan. Uang kan asnaf ribawi. La haula wala quwata illa billah. Lah masakan padang itu bukan asnaf ribawi. Bukan barang-barang yang terkena hukum riba. Paham enggak? Dimasukkan sama dia. Itu riba dari mana? Enggak tahu kalau ribanya MLM. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Gitu ya, al-muhim ini riba namanya riba buyuk. Dari sini kita tahu kapan dikatakan riba fadl, kapan dikatakan riba nasi'ah, kapan kena dua-duanya, kapan yang tidak ada padanya hukum riba. Antum juragan madu. Kulaan madu. Ada madu gini, ada. Kirim ke Ambon. 1 ton. Berapa sih 1 kilonya sih? Saya transfer uangnya. Uangnya datang barangnya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hah? Uang lo, uang itu kena hukum riba lo. Uang itu kena hukum riba lo. Hah? Di sini kan ada jeda waktu. Barang dikirim, antum transfer. Ayo, tidak ada takabut, seratnya ada tempat. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya boleh. Permasalahannya, yang namanya madu itu enggak terkena hukum riba gitu. Kalaupun terkena hukum riba, bisa kisim. Paham enggak? Beda pembagiannya. Ya, uang itu dimasukkan dalam kisim emas dan perak. Kalau madu itu mungkin dimasukkan dalam kisim makanan, lain kisim. Lain kisim saja dan dia termasuk kena hukum riba, itu enggak ada hukum riba sama sekali. Lain kisim sudah. Apalagi yang bukan termasuk jenis ribawi, mau nasi, kayak mau beras, kayak mau kurma, madu, kayak mau baju, nggak ada hukum riba sama sekali terkait dengan fadl atau nasi'ah. Semoga manfaat ini yang saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Hampir semuanya tersebut terkait dengan persyaratan jual belinya. Semoga dari situ Anda bisa menjadikan sebagai pegangan untuk mengetahui ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tapi harus tetap membaca dan mengetahui penjabaran para ulama terkait dengan masing-masing kasus. Apa yang disampaikan sebagai kaidah dasar, antum baca keterangan para ulama, nanti akan diketahui mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram, yang halal kerjakan, yang haram ditinggalkan. Saya kasih cukup sekian. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.